Kemarin ini bahas beriman kepada para nabi. Para nabi dan rasul. Bahwasanya para nabi dan rasul adalah manusia yang paling mulia. Nabi dan rasul yang manusia, bukan malaikat, bukan juga Tuhan yang disembah. Nabi dan rasul yang manusia biasa. Cuman mendapatkan kemuliaan karena ditunjuk sebagai nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul adalah manusia yang paling mulia di permukaan bumi. Di bawahnya baru para wali. Kalau ada orang yang meyakini bahwa ada manusia yang lebih mulia dari para nabi dan rasul, boleh enggak? Kalau kita meyakini ada manusia yang lebih mulia dari nabi dan rasul, tidak boleh, kafir. Ya, akidah yang kafir. Kita wajib mengimani seluruh nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. 25 nabi dan rasul kita wajib imani. Siapa-siapa namanya. Nah, kemudian yang kita pahami, seluruh nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, ia diutus sebagai nabi, sebagai rasul, khusus cuma untuk kaumnya, untuk masyarakatnya, bahasa kita kan. Misalnya Nabi Isa diutus khusus untuk masyarakatnya. Nabi Musa khusus untuk masyarakatnya atau kaumnya. Nah, beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya seluruh manusia dan jin. Seluruh manusia dan jin yang ada sekarang, ia adalah umatnya Nabi Muhammad. Makanya semua manusia yang ada sekarang wajib mengikuti agamanya Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Berarti agama Yahudi dan diterima, agama Nasrani dan diterima, agama Konghucu, Buddha, agama Syiah, agama Majusi, dan agama-agama yang ada sekarang dan tidak diterima. Yang diterima cuma agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kemudian yang kita yakini, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Berarti setelah Nabi Muhammad wafat, tidak akan ada lagi nabi. Paham ke, Mak? Setelah Nabi Muhammad wafat, tidak akan ada lagi nabi. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia nabi, setelah Nabi Muhammad wafat, berarti dia kadzabun dajjal. Yaitu dajjal, dajjal artinya kadzab, pendusta. Dan orang-orang yang mempercayai bahwasanya dia itu nabi, berarti orang-orang yang mempercayai itu kafir. Karena dia telah mendustakan Al-Quran dan hadis. Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Nah, kemudian kita yakini Islam ini sudah sempurna. Seluruh permasalahan dalam agama sudah dijelaskan di dalam Islam. Nah, sekarang Nabi Muhammad telah wafat dan agama Islam telah sempurna. Bagaimana sikap kita dalam beragama? Sikap kita tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh mengurang-urang. Kita harus mengambil dari sumber agama, yaitu kemarin Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, akidah setelahnya, karena Nabi Muhammad telah wafat ke Nabi Muhammad kan, maka wahyu telah terputus. Wahyu telah terputus. Paham ke, Pak? Apa tadi urusan? Nabi Muhammad telah wafat. Dengan wafatnya Nabi Muhammad, tidak akan ada lagi wahyu yang turun dari langit. Karena yang menerima wahyu adalah Nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi Muhammad ya Nabi terakhir. Kalau beliau telah wafat, tidak akan ada lagi setelahnya nabi yang diutus. Berarti wahyu sudah terputus. Nah, ya kita Nanti akan ada kelompok-kelompok orang-orang yang sesat yang mengatakan aku mendapat ilmu langsung dari Allah, mendapat wahyu dari Allah. Itu sudah berarti sesat. Karena tidak akan ada orang yang langsung dapat ilmu dari Allah setelah Nabi Muhammad wafat. Karena yang dapat ilmu dari Allah langsung ini namanya wahyu. Wahyu telah terputus dengan wafat Nabi Muhammad. Berarti bagaimana cara kita bersikap dalam agama? Ambil yang sudah hadis Al-Quran dengan hadis-hadis. Adapun langsung kepada Allah tidak mungkin. Karena itu wahyu. Nah, selesai beriman kepada Nabi dan Rasul. Dan orang tadi yang meyakini bahwasanya dia mendapatkan wahyu langsung ilmu dari Allah, ilmu laduni, dia telah kafir dalam agama. Karena dia mengaku dirinya sebagai nabi. Orang yang mengaku dapat ilmu langsung dari Allah, berarti dia telah mengklaim, mengaku dia sebagai nabi. Paham ya? Selesai beriman kepada Nabi dan Rasul, sekarang beriman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir adalah hari setelah Allah tegakkan hari kiamat, kemudian Allah jadikan bumi yang ada sekarang, bumi yang baru lagi bentuknya, datar seluruhnya. Tidak ada gundukan, tidak ada barang-barang, tidak ada tiang-tiang, tidak ada pohon-pohonan. Jadi jadikan seluruhnya datar. Yauma tubaddalul ardu ghayral ardu was samawat. Pada hari kiamat nanti bumi yang ada sekarang akan dirubah menjadi bumi yang baru. Kita harus yakin. Nah, berarti bumi yang tinggal sekarang apa ke tempat yang selama-lamanya abadi? Nah, gila tabiat bumi, kadang Allah beri gempa bumi, kadang Allah beri banjir, kadang Allah beri tsunami, kadang Allah berikan tanah longsor, sekarang Allah berikan virus. Dari masa ke masa, macam-macam ujian yang telah Allah berikan di muka bumi. Itu tandanya bumi itu miliknya Allah. Allah yang berbuat, yang berkuasa di bumi. Nanti ketika hari kiamat, bumi akan dihancurkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi dibikin gempa di seluruh permukaan bumi. Kemudian bumi itu mengeluarkan isi perutnya. Semua perhiasan, apapun mayat-mayat yang ada dalam bumi, dimuntahkan keluar. Kemudian Allah akan angkat gunung-gunung dari pasaknya. Kemudian Allah goncangkan, maka gunung pun hancur. Allah akan benturkan gunung-gunung bagaikan awan yang terbang. Kemudian Allah luapkan lautan, menjadilah api. Ini proses kejadian hari kiamat. Jadi dunia tempat sementara. Orang yang cerdas, orang yang pintar, bukan menjadikan dunia tujuan satu-satunya hidup. Musibah, biasa musibah dalam hidup pasti dapat musibah. Kita yang cerdas, berbagus keimanan, akidah. Allah akan hancurkan bumi. Berarti tugas kita menjaga keimanan dan akidah kita tetap lurus. Keimanan kita, Allah yang punya nama-nama dan sifat-sifat. Allah punya malaikat-malaikat. Bahkan yang mewafatkan kita semuanya para malaikat. Allah menurunkan kitab-kitab. Sampai kitab terakhir yaitu Al-Quran. Keimanan harus kita berbagus. Sekarang keimanan kepada hari akhir. Akan ada hari akhir setelah Allah jadikan muka bumi ini kiamat. Allah benturkan antara planet. Hancur seluruhnya. Barulah tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. Allah ganti bumi. Bumi yang baru, yang datar. Tidak ada sedikit pun. Tidak ada yang tinggi, yang rendah. Tidak ada tempat-tempat untuk berlindung. Kemudian Allah akan dekatkan matahari sedekat-dekatnya. Nah, di saat itulah manusia, matahari yang dekat, panasnya pun berapa kali lipat daripada panas di dunia, dan tidak ada tempat berlindung, di saat itu manusia berkeringat. Semakin banyak dosanya, semakin tenggelam dalam keringat. Manusia yang berkeringat pasti kehausan. Kehausan. Habis seluruhnya keluar keringat. Kehausan. Karena kehausan kita butuh kepada telaga Nabi Muhammad. Nah, orang yang meminum telaga Nabi Muhammad lam yadhma abada, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Nah, pentingnya kita belajar akidah. Dunia itu sementara. Karena akan ada akhirnya dunia kiamat. Adapun hari akhirat tidak akan pernah ada selesai. Abadan abadan. Selama-lamanya kalau dia menderita, menderita selama-lamanya. Kalau dia mendapatkan kenikmatan surga, surga selama-lamanya. Enggak ada yang kentut, enggak ada berak, enggak ada kencing. Makan terus, dapat kenikmatan terus di dalam surga. Nah, ya harus kita pahami bahwasanya akan ada yang namanya hari akhir. Di saat dimana kita mempertanggungjawabkan semua amal kita. Nanti proses hari akhir itu panjang. Sedang mahsyar, nanti akan ada hari perhitungan, ada hari timbangan, ada telaga haud, nanti akan ada timbangan amal, nanti akan ada menyeberang sirat. Hingga akhirnya adalah surga atau neraka. Jadi dua manusia cuman kembali di antara dua hal nanti. Kalau tidak di surga akan yang penting kita belajar akidah. Adapun masalah-masalah musibah, ya kita sikapi secara wajar, penting akidah kita lurus. Kemudian setelahnya adalah yang perlu kita pahami masalah takdir. Masalah takdir. Nah, kita beriman kepada takdir, ada empat hal yang harus kita pahami. Pertama, kita meyakini sepenuhnya bahwa Allah yang mengetahui segala sesuatu. Sekarang kita duduk, Allah sudah tahu belum? Sudah. Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Kejadian segala sesuatu sejak sebelum diciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat. Sampai tidak terbatas, Allah tahu. Tahu. Ini namanya kita beriman kepada takdir, ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Hah? Tersebarnya dulu sekarang Allah tahu enggak? Dan sampai kapan virus akan berakhir, Allah tahu. Berarti tugas kita minta kepada Allah. Kekokohan iman, kekokohan akidah, biar kita tetap lurus di atas agama Islam. Karena agama lain selain agama Islam tidak diterima. Yang kedua, setelah kita yakin dengan seyakin-yakinnya, Allah telah mengetahui segala sesuatu, ilmu Allah itu dicatat di Lauhul Mahfuz namanya. Allah sudah mengetahui, berarti ilmu Allah maha luas, meliputi segala sesuatu. Bukan cuma yang nampak. Bahkan seandainya sesuatu itu tidak terjadi, seandainya dia terjadi, bagaimana proses kejadiannya Allah tahu. Yang akan terjadi Allah tahu. Yang telah terjadi Allah tahu. Yang sedang terjadi Allah tahu. Dan bahkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi, seandainya dia terjadi, Allah pasti tahu bagaimana kejadiannya. Paham? Paham gak? Di ilmu Allah maha luas. Nah, ilmu Allah yang luas, yang meliputi segala sesuatu, dicatat di Lauhul Mahfuz. Allah perintahkan kolam pena untuk mencatat. Catatlah kata Allah, maqadir kulli syai, takdir segala sesuatu. Kemudian pena pun mencatat, rupiatil aqlam wa jafat suhub. Lalu pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Nah, takdir segala sesuatu yang telah dicatat di Lauhul Mahfuz telah ditetapkan dan penanya sudah diangkat, kertasnya sudah kering. Berarti takdir yang sudah Allah catat bisa berubah enggak? Enggak mungkin bisa berubah. Allah takdirkan sekarang dan berapa waktu ke depan virus akan terus tersebar. Ini sudah Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz dan Allah sudah tahu. Yang kedua, Allah mengetahui kemudian Allah catat. Yang ketiga, semua kejadian yang terjadi di muka bumi tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak Allah, keinginan Allah. Setelah virus itu tersebar, itu Allah yang menghendaki. Tidak mungkin terjadi sesuatu itu di luar kehendak Allah. Paham? Tidak mungkin terjadi sesuatu di luar kehendak Allah. Kita sakit jantung, sakit kencing manis, sakit apapun, Allah yang menghendaki. Tidak mungkin semua terjadi kecuali atas kehendak Allah. Tatkala Allah menghendaki kita terkena virus corona, dimanapun kita berada, pasti kena. Tapi tatkala Allah menghendaki kita tidak terkena virus corona, dimanapun kita berada, walaupun di tengah-tengah manusia yang semuanya terpapar terkena virus, dan kita tidak akan mungkin kena virus. Kalau tidak Allah kehendaki. Makanya, seandainya seluruh manusia dan jin menginginkan memberikan manfaat kepada kita, tidak akan mungkin bisa sampai kepada kita manfaat itu kecuali Allah takdirkan. Dan seandainya seluruh manusia dan jin bersepakat, berkumpul ingin memberikan ancaman, mudarat, bahaya kepada kita, tidak akan mungkin terjadi kecuali yang telah Allah tetapkan. Makanya keimanan dengan takdir menjadikan kita tenang. Di samping kita tetap berusaha. Jangan kayak ucapan orang-orang bodoh sekarang. Mau mati-mati, kena corona mati, dan kena corona pun mati. Itu ucapan orang yang bodoh. Orang yang beriman kepada takdir, dia tetap mengambil sebab. Sebabnya apa? Kita menjaga diri. Tinggal di rumah. Sering-sering mencuci tangan. Jangan banyak kontak dengan manusia. Sentuhan langsung. Jaga jarak. 1 meter, 2 meter. Dia mengambil sebab. Tanda tawakal yang betul. Kita beriman kepada takdir Allah. Tapi apakah kita tahu takdir Allah? Kita kan tidak tahu takdir Allah. Apakah Allah takdirkan kita kena virus atau tidak? Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu takdir Allah, tugas kita berusaha. Dan berusaha adalah kesempurnaan tawakal. Orang yang tawakal tanpa berusaha itu orang gila. Orang yang akalnya sudah hilang. Ucapan orang-orang bodoh sekarang banyak. Tak tinggal kami nak mati-mati kena corona. Betul kalau dia mati seorang terserah. Tapi kalau dia kena virus, seluruh orang bisa kena mudarat. Nah, bukan kita yang mementingkan diri kita. Seorang itu masalah bersama. Seluruh dunia sekarang lagi memikirkan masalah virus. Tapi kita yakin tadi Allah mengetahui virus tersebar. Allah sudah tahu. Apapun yang akan terjadi, Allah sudah tahu. Kemudian telah Allah catat. Karena sudah dicatat dan tintanya telah kering, tidak mungkin bisa berubah. Nah, semua yang terjadi atas kehendaknya Allah. Kita ditakdirkan kena virus, itu takdirnya Allah. Kita tidak ditakdirkan kena virus, itu juga takdirnya Allah. Walaupun seluruh manusia kena virus. Makanya, hal yang harus terus kita ingat, dalam Al-Quran Allah mengatakan, Kun la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidaklah sesuatu pun yang menimpa kami, illa ma kataballahu lana. Kecuali telah Allah tulis di lauhil mahfud. Sekarang kita posisi duduk kita bagaimana, posisi makan kita, kesehatan kita, umur kita sampai berapa, telah Allah tulis. Kun la yusibana illa ma kataballahu lana. Ia harus kita yakini. Semuanya telah Allah takdirkan, telah Allah tulis, dan apa yang Allah tetapkan pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah tetapkan tidak akan terjadi. Paham ke, Mak? Makanya tidak ada yang namanya temponan. Dan minum kopi bisa belanggar. Iya, tidak sesuai dengan takdir Allah. Seandainya minum kopi, tidak ada yang minum kopi, kalau Allah takdirkan terjadi, terjadi. Makanya, tatoyur, kuropat seperti ya, membawa kepada kesirikan. Sama juga dengan orang mengatakan dengan dicucur kuburan, dengan disiram pandan, dia jadi sejuk dan tenang. Dari mana kita tahu? Sama juga dengan kejadian kupu-kupu masuk, tadi orang nak masuk, dari mana kita tahu? Nah, hal-hal gaib seperti ini kita harus paham bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi terjadi atas kehendak Allah. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu yang sebagai sebab kecuali memang dia sebab secara syar'i. Contoh kita mengatakan madu ya obat yang berbarokah dan menyembuhkan. Boleh tidak kita mengatakan? Boleh, karena ada di dalam Al-Quran. Zam-zam ya obat sekalian makanan dan minuman. Boleh tidak kita mengatakan? Boleh, karena memang ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita mengatakan sesuatu sebagai obat, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada penelitian, tidak boleh. Ia syirik. Karena Allah menjadikan sesuatu itu terjadi, harus ada sebab akibat. Kita mengatakan letakkan teluk di pinggir pintu, nanti akan berturunan duit 50 ribu. Tidak ada hubungan antara sebab dan akibat. Tidak ada kan? Tidak ada hubungan. Tapi kalau kita letakkan jualan di depan pintu, nanti akan datang duit 10-20 ribu orang beli. Betul, ada sebabnya. Jadi akal juga dipakai dalam agama. bukan sesuatu kita tidak gampang ikut hal-hal yang khurafat dan tahayul. Ini penting dalam akidah. Kemudian tingkatan yang keempat, yang ketiga, yang satu kita beriman Allah mengetahui segala sesuatu, ilmu Allah telah dicatat di Lauhul Mahfudz dan enggak mungkin bisa berubah takdir Allah. Orang yang beriman harus yakin apapun yang menimpa kita sekarang takdir dari Allah. Kemudian yang terakhir, terjadinya atas kehendak Allah. Tidak mungkin apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak Allah kehendaki, tidak mungkin. Daun yang guguran dari batang, berguguran berjatuhan daun, iya Allah yang kehendaki terjadinya. Semut yang merayap, kemudian tikus yang masuk ke dalam, iya semuanya kehendak Allah. Cuman kita bisa berusaha, keputusannya, hasil akhirnya Allah. Virus yang tersebar kemana pun di seluruh dunia, Allah yang kehendaki. Cuman kita berusaha. Allah ingin menguji kita, di mana usaha kita, di mana kesabaran. Yang terakhir, yang keempat, semua yang terjadi, baik perkara yang baik maupun perkara yang buruk, baik ketaatan ataupun maksiat, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Paham? Virus ciptaan Allah, setan ciptaan Allah, jin ciptaan Allah, amal soleh ciptaan Allah. Semua perbuatan dan kejadian adalah ciptaan Allah. Termasuk pelakunya. Kita sholat, perbuatan kita ciptaan Allah, dan kita pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan Allah yang melakukan sholat, kita yang melakukan sholat. Cuman Allah lah yang menciptakan kemampuan dan keinginan untuk sholat. Kemampuan dan keinginan untuk sholat adalah ciptaan Allah. Jadi kesimpulannya, beriman kepada takdir, kita meyakini Allah mengetahui segala sesuatu, yang ilmu Allah telah dicatat di Lauhul Mahfudz dan tidak pernah berubah. Kemudian terjadinya Allah kehendaki, semuanya kehendak dari Allah, dan yang terjadi di muka bumi ini semuanya ciptaan Allah. Maksiat ciptaan Allah, minum khamar ciptaan Allah, berjudi ciptaan Allah, bersedekah ciptaan Allah, berjihad ciptaan Allah. Semua kebaikan dan keburukan adalah ciptaan Allah. Cuman keburukan tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Paham? Nah, itu masalah penting beriman kepada takdir. Ini secara ringkas, mudah-mudahan dia bisa paham. Kita tutup.